Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyubhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. InsyaAllah pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji kitab Tafsir Juz Amma dari penafsirannya Asy-Syaikh Al-Utsaimin Al-Mufassir Al-Alamah, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kita kepada pertemuan yang lalu barakallahu fikum sudah masuk dalam surat At-Takwir, ya. Surat At-Takwir barakallahu fikum. Nah, dan nama surat ini diambil dari potongan ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat. Dan apabila sang mentari itu kuwirat. Apa maknanya kuwirat, Mas Febri? Dikumpulkan dan digulung. Nah, iya. Digulung. Namanya takwir. Nah, makanya ya, bola itu dibilang kurroh. Kalau bola kaki, kurrotul khodam. Nah, iya. Kalau basket, kurrotu sallah. Khodam itu kan kaki. Ya, kurrotul khodam, bola kaki. Iya. Kalau bola basket, bola keranjang. Sallah itu kan keranjang. Jadinya kurrotu sallah. Itu asal kata dari kawwaro yukawwiru takwiron. Nah, iya. Barang. Entah bagaimana kaifiahnya, nanti matahari itu akan digulung. Iya, barakallahu. Nah, jadi surat At-Takwir itu merupakan pengambilan dari salah satu kejadian pada hari kiamat nanti, di mana matahari itu akan digulung, barakallahu. Iya, matahari yang sebesar itu akan digulung. Wa idza nujum inkadarat. Dan apabila bintang-bintang itu inkadarot. Apa maknanya inkadarot, Abu Faruk? Agun? Nah, tasakotot. Ya, jadi bintang-bintang itu nanti akan berjatuhan. Nah, iya. Baik. Jadi bukan serpihan, ya. Kalau yang biasa kita saksikan itu meteor kan cuma serpihannya. Nanti pada hari kiamat itu sak bintang-bintangnya semuanya pada jatuh, barakallahu. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu suyirat. Apa suyirat? Pak Sawari? Dihancurkan. Abu Haidar? Apa suyirat? Apa? Naam, suyirat itu berjalan, ya. Yeah. Saro yasiru artinya apa? Berjalan. Jadi seolah gunung itu apa? Berjalan, barakallahu. Naam. Wa idzal isyar uttilat, itu yang terakhir, ya. Yeah. Dan apabila onta-onta itu uttilat, di ditinggalkan atau ditelantarkan. Kenapa ini disinggung? Karena onta bagi orang-orang Arab adalah harta yang sangat berharga, harta yang sangat mewah. Sehingga ketika onta itu sudah ditelantarkan, ditinggalkan, tidak diopeni, menunjukkan apa? Situasinya sangat mengerikan. Iya, sampai onta yang berharga pun enggak mereka urusi, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya Wa idzal wuhushu husyirat. Al wuhushu jam'u wahsyin. Atau wahsyin. Wuhush itu adalah bentuk jamak dari wahsy. Wal muradu biha jami'ud dawab. Yang dimaksud dengan wahsy di situ adalah seluruh binatang yang melata. Barakallahu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan ucapan Allah ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbikum tuhsyarun. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat ke-38, tidaklah ya ada binatang yang melata di atas permukaan bumi, artinya hewan darat ya, wala ta'ir, tidak juga burung-burung, yaitu hewan udara yang terbang mengepakkan kedua sayapnya, melainkan mereka itu ya memiliki umat-umat yang sama seperti kalian. Artinya apa? Juga berbangsa-bangsa. Iya, burung itu kan macam-macam kan? Spesiesnya, jenisnya ya sama seperti manusia. Iya, barakallahu fikum. Juga memiliki apa? Bangsa-bangsa dan negara-negara. Iya, barakallahu fikum. Nah, ma faratna fil kitabi min syai', dan kami tidak ya menelantarkan Al-Quran ini sedikit pun. Artinya tidak ada satupun yang barakallahu fikum diabaikan oleh Al-Quran penjelasannya. Ya, Al-Quran itu adalah tibyan li kulli syai'. Quran itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Ya, barakallahu fikum. Tetapi penjelasan Al-Quran terkadang barakallahu fikum langsung dengan masalah yang ingin dijelaskan, terkadang menggunakan penjelasan yang umum untuk barakallahu fikum ribuan masalah, bahkan jutaan masalah dengan satu potong ayat atau dua potong ayat barakallahu. Nah, iya. Baik. Sehingga penjelasan Al-Qur'an terhadap segala sesuatu ada yang mujmal, ada yang global, ada yang rinci barakallahu. Baik. Dan mungkin saya pernah barakallahu fikum menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Kasyfus Syubhat. Iya. Terkait ada dari kalangan ahli kitab yang ingin melecehkan Al-Qur'an. Dari sisi apa? Katanya kitab suci kalian itu komplit ya, Mas. Lengkap, semuanya ada. Benar gak itu? Ya benar Pak, memang begitulah Al-Quran, komplit ya. Semuanya ada. Ya kalau begitu tolong ditunjukkan kepada saya surat apa, ayat berapa yang menyebutkan penjelasan tentang cara membuat hidangan di restoran ini. Ya, bukan di restoran, di rumah makan. Katanya komplit, lengkap. Tolong tunjukkan surat apa, ayat berapa yang menjelaskan cara membuat hidangan yang ada di meja ini. Itu ya, barakallahu. Yang ngomong tadi bingung. Aduh, ini apa caranya jawabnya ini? Iya, barakallahu. Nah, yang lain juga bingung. Alhamdulillah di situ ada seorang ahli ilm, ya. Orang yang berilmu, barakallahu penuntut ilmu. Tayyib yang mengerti, dia mengatakan, saya Pak, saya bisa menunjukkan. Iya, barakallahu. Mana? Coba, mana? Ditunjukkan oleh dia ayat apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayatnya. Mana katanya cara bikin makanannya mana? Tentang, Pak. Iya. Koki, coba sini dulu. Iya. Tolong dijelaskan gimana sih cara bikin hidangan ini, dijelaskan sama dia. Barakallahu fikum. Iya. Nah, itu penjelasannya. Tanya kepada orang yang ngerti, kalau kamu tidak tahu. Ya, itu menunjukkan tadi bahwasanya penjelasan Al-Qur'an terkadang secara rinci, ya, terkadang dia hanya menjelaskan satu potong ayat, tapi itu untuk menjawab sekian ribu, ya, masalah, bahkan jutaan masalah. Hanya dengan potongan was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu, itu menjawab sekian banyak problem. Iya, barakallahu fikum. Nah, kita kembali kepada ayat tadi, ya, barakallahu fikum. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan tentang makna wahsyun. Ya, jamaknya wuhush. Artinya apa? Segala binatang yang barakallahu fikum di daratan, dawab, ya, yang melata, artinya yang memang dia hidupnya di daratan. Barakallahu fikum. Fatuhsyaru dawab yaumal qiyamah wa yushahiduha annasu wa yuktassu li ba'dihha min ba'dih. Dan nanti pada hari kiamat, ya, hewan-hewan tersebut akan dikumpulkan. Dikirim, kumpul, barakallahu fikum, dalam keadaan umat manusia menyaksikan. Ya, sapi, unta, kambing, kerbau, ya, barakallahu fikum, zebra, tayyib, jerapah, badak, semuanya ngumpul. Manusianya menyaksikan melungu. Ada apa ini? Ya, barakallahu fikum. Nah, wa yuktasu li ba'dihha min ba'din, dan pada saat itu akan dikisos, ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Nah, hatta innahu yuktasu lil bahimatil jalha allati laisa laha qarnun minal bahimatil qarna. Sampai nanti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikisos, ya. Yaitu barakallahu fikum, bahimah, dalam sebagian riwayat itu kambing, ya. Yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk, barakallahu. Jadi kambing yang bertanduk, yang nakal, yang suka menzalimi, kambing yang tidak bertanduk nanti akan dikisos, dibalas. Ya. Nah, hewan-hewan yang memiliki kekuatan, ya, kemudian dengan kekuatannya tadi dia barakallahu fikum melakukan, ya, kezaliman semena-mena, seenaknya, nanti pada hari kiamat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu menyaksikan pemandangan itu sebelum proses hisabnya kita. Ya, memang sengaja Allah menunjukkan pemandangan tadi untuk kita. Mah. Iya. Tapi kambing saja dikisos, apalagi manusia. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Padahal kambing itu tidak terkena beban syariat. Tidak terkena beban taklif. Iya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menampakkan pemandangan tadi? Barakallahu fikum. Ya, untuk, iya, tayyib, membuat, ya, manusia-manusia barakallahu fikum itu benar-benar sadar, tayyib, dan barakallahu fikum membuat mereka-mereka yang ketika di dunia, ya, zalim, ketika di dunia merasa sok berkuasa, ya, menyadari akan barakallahu fikum kehinaan dan kerendahannya barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau, fa idza tassa min ba'di hadhihi al-wuhush li ba'din amaraha Allah taala fa kana turaba. Sehingga masing-masing hewan tadi setelah selesai kisosnya, ya, yang bertanduk dikisos gara-gara menanduk yang tidak punya tanduk, selesai semua. Kemudian Allah, ya, perintahkan semuanya akan menjadi tanah. cuma untuk memberikan apa? Pembelajaran saja pada manusia. Ya, semuanya menyaksikan. Jadi sebelum kita itu diproses, Allah tunjukkan dulu proses hisabnya Allah, ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala sampai sedetail itu. Ya. Hewan-hewan yang tidak terkena beban taklif ternyata apa? Mempertanggungjawabkan perilakunya. Barakallah. Ya. Apalagi manusia yang memang mereka terkena beban taklif. Makanya Rasul barakallahu fikum sering sekali ya, beliau dalam khutbahnya bahkan sebelum beliau meninggal itu selalu mengingatkan kita tentang ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari perbuatan zalim karena kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya barakallahu fikum yaitu kezaliman kita dengan sesama itu urusannya berat. Ya. Karena yang terkait dengan Allah itu mabniyatun ala musamahah kata mereka. Antara hubungan hamba dengan Allah dibangun di atas apa? Kemaafan. Allah lebih gampang untuk memaafkan. Tapi kasus antara hamba dengan hamba, manusia dengan manusia mabniyatun alal musyahah. Dibangun di atas apa? Barakallahu fikum musyahah. Musyahah itu kan artinya dari apa? Pelit. Artinya apa? Yang enggak gampang. Barakallahu tidak gampang. Iya. Bahkan ketika di dunia barakallahu fikum hukum kisos pun itu enggak bisa lepas kan kalau tidak dimaafkan dari pihak ke keluarga. Iya. Hatta kalau dia ingin membayar barakallahu fikum ya 5 miliar, 100 miliar kalau pihak keluarga enggak bisa kisos. Mendidik oleh kan? Masalah sesama manusia itu apa? Besar barakallahu fikum. Iya. Makanya Rasul sering bahkan sering kali mengingatkan sebelum beliau meninggal sudah mengingatkan kita. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadza ya wa syahrikum hadza wa baladikum hadza ya karena sesungguhnya harta kalian darah kalian kehormatan kalian haram ya sesama muslim itu enggak boleh ya mengambil harta seorang muslim tanpa izin tanpa keriduan darinya menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak ya menodai kehormatan seorang muslim tanpa hak haram hukumnya dan Rasul menggambarkan apa keharaman kemuliaan ya harta darah dan kehormatan muslim itu sama dengan yaumul haram syahrul haram wa baladul haram. Saking mulianya barakallahu fikum ya individu seorang muslim. Ya, barakallahu. Nah. Ya. Sehingga barakallahu fikum sekali lagi barakallahu fikum ya hati-hati dengan yang namanya kezaliman barakallahu fikum. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum meninggal kan pernah bertanya kan pada sahabatnya, ada pesan barang siapa ada yang merasa pernah saya zalimi hendaknya sekarang ya untuk menyelesaikan urusannya jangan dibawa di akhirat yang lain semua pada islah dimaafkan saja ada seorang yang menganggap apa harus haram saya Rasul yang lain sudah mau ada emosi ini orang enggak ngerti wong Rasul sedang sakit barakallahu saya Rasul, iya gimana itu mas? Dulu sampean ketika sempat, iya hendak memecutkan pecut ke mana kendaraan sampean itu pernah kena saya Rasul. Begitu ya, iya. Terus gimana? Saya mau kisos. Masya Allah, parah sahabatnya sudah. Ini orang gitu ya, gak tahu ada bener Allah sudah parah. Gitu ya, haram. Terus gimana? Ya sudah. Qobbal. Barakallahu'alaikum. Akhirnya ternyata orang itu gak berhenti sampai situ. Waktu itu Rasul, ketika saya terkena pecut Anda, saya tidak mengenakan pakaian Anda, saya minta juga demikian. Ya sudah, Rasul melepas. Barakallahu'alaikum. Nah setelah itu diapain? Nah setelah itu dipeluk oleh sahabat tadi, lain pada nangis. Barakallahu'alaikum. Iya. Baik. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Iya. Ini kesempatan terakhir saya wahai Rasul untuk bisa menempelkan kulitku dengan kulit Anda. Yang lain sudah pada suuzon dulu. Iya, itulah kita. Terlalu cepat untuk barakallahu fikum memvonis, terlalu cepat ya untuk menyimpulkan. Dikiranya ini sahabat satu apa? Enggak punya perasaan sama Rasul ya. Ternyata dia punya maksud yang lain. Maksud yang mulia. Dia hanya ingin menempelkan kulitnya dengan kulitnya roh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Nah. Itu menunjukkan barakallahu fiik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak menganggap enteng ya yang namanya apa? Keboliman kepada sesama. Yang manusia-manusia saat ini itu menganggapnya justru perkara yang sepele. Iya, barakallahu fiik. Allah musta'an wa alaihi. Barakallahu fikum. Wa innama yaf'alu dzalika subhanahu wa ta'ala li izhari 'adlihi baina khalqi. Dan sini jelas oleh Syekh, dan hanyalah Allah melakukan yang demikian untuk menampakkan bagaimana keadilan Allah di antara makhluk-makhluknya. Biar manusia, jin itu tahu kalau pengadilan Allah adalah pengadilan yang sangat adil. Ya. Sampai hewan saja yang sebenarnya tidak kena beban taklif tetap diadili. Walaupun habis itu mereka jadi tanah. Barakallahu. Nah, makanya ketika melihat kondisi ini ada ahli neraka yang mengatakan lau kuntu turoba. Iya. Barakallahu. Itu menunjukkan penyesalan dia yang sangat. Duhai, kiranya aku dulu adalah tanah atau menjadi tanah seperti bahimah itu. Enak mereka habis dikisos selesai jadi tanah. Tapi manusia dan jin enggak bisa. Iya. Terus barakallahu. Baik. Wa idal biharu sujirat. Al bihar jam'u bahrin. Wa jumi'at li'azamatiha wa kasratiha. Dan apabila bihar itu sujirat. Barakallahu fikum. Bihar itu adalah bentuk jamak dari bahrun, laut. Sehingga laut, laut. Barakallahu fikum. Baik. Wa jumi'at li'azamatiha wa kasratiha, dan sengaja Allah datangkan dalam bentuk jamak untuk menunjukkan ya besarnya lautan tadi dan banyaknya. Barakallahu fikum. Fa innaha, kata beliau, tamassala thalatha arba al-ardi taqriban au aktar. Bahkan kata Syekh persentase ya lautan dengan daratan itu kata beliau 3/4 dari bagian bumi ini adalah lautan. Iya, kata Syekh. Kurang lebih ya, kurang lebih. Barakallahu fiik. Nah, jadi kita ini sebenarnya dikelilingi oleh lautan. Lautan itu lebih mendominasi dari planet bumi ini, barakallahu, daripada daratan. Nah, hadhil bihar al-azimah idza kana yaumal qiyamah fa innaha tusjar. Dan laut yang barakallahu fikum ya mengelilingi daratan, apabila pada hari kiamat nanti tusjar aitu qadun nar. Ya, itu akan berubah menjadi lautan api. Bisa antum bayangkan. Iya. Jadi kita ini sudah dikelilingi lautan barakallahu fikum. Nanti pada hari kiamat lautan itu berubah menjadi api. Barakallahu fikum. Nah, sangat mengerikan. Tashta'illun naran azimatan. Ya, sehingga dia akan menyalakan api yang sangat besar. Wahina idzin taibasul ardu wala yabqa fiha ma'u. Maka pada saat itu kondisi bumi akan mengering, ya, dan tidak tersisa lagi air. Makanya Allah mengatakan famay yatikum bima'in ma'in. Ketika air itu lagi sudah tidak ada, siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang bisa menolong? Nanti akan terjadi kondisi seperti itu, ya, di mana air itu sudah barakallahu fikum apa? Hilang. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan lautan semuanya berubah menjadi api. Dan itu juga barakallahu fikum yang nanti akan kita bahas dalam usul sunnah. Iya, proses bagaimana barakallahu fikum terjadinya hari kiamat dan munculnya dajjal itu apa? Diawali dengan musim kemarau selama barakallahu fikum 3 tahun, ya, berturut-turut, sehingga secara total, ya, bumi itu akan mengalami kekeringan yang luar biasa. Barakallahu, itu fitnah. Ya, dan nanti dajjal ketika keluar menawarkan hujan. Siapa yang enggak terfitnah? Barakallahu fikum. Manusia sekali lagi ketika dalam keadaan terjepit, terhimpit, ya, akan nampak karakter yang tidak bagus. Sedikit manusia yang masih tetap kokoh, ya, tetap barakallahu fikum memegang agama yang selama ini dia pegang. Kebanyakan manusia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan seperti itu, sudah enggak mikir agama. Yang penting selamat, barakallahu fikum. Nah, itu kata beliau, li'anna biharoha al-miyah al-azima tusajjar. Kenapa bumi bisa kering, tidak ada air? Karena memang, ya, air pada lautan yang banyak tersebut akan dinyalakan. Hatta takuna nara, sehingga dia akan menjadi api yang menyala-nyala. Barakallahu. Nah, la haula wa la quwata illa billah. Barakallahu. Ya, siap belum? Belum ya? 4 menit lagi. Barakallahu. Kita lanjutkan. Dikit. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila nufus zuwijat. An-nufus kata beliau jam'u nafsin. Nufus itu adalah bentuk jamak dari nafas. Wal muradu biha nufusun nas kulliha, yang dimaksud di sinilah jiwa-jiwa manusia semuanya. Nah, fatazawwaja an-nufusu ya'ni yudammu kullu sinfin ila sinfihi. Sehingga maknanya jiwa-jiwa itu dipasangkan, maksudnya adalah dikumpulkan. Zuwijat itu karena di tazwij itu artinya kawin, ya, para kawin. Dan zawwaja yuzawwiju maknanya juga bisa apa? Dhamma. Karena orang itu menikah, ketika dia menikah akan berkumpul. Nah, sehingga maknanya jiwa-jiwa manusia pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan, ya, masing-masing sesuai dengan apa? Golongan dan jenisnya. Jadi nanti akan ada pengelompokan, enggak campur baur. Ya. Manusia nanti akan dikelompok-kelompokkan. Ya. Berdasarkan para nabi yang mereka, ya, masing-masing, Nabi Muhammad dengan umatnya sendiri, Nabi Musa dengan umatnya sendiri. Kemudian dari umat-umat para nabi tadi juga nanti ada pengelompokan yang lain. Iya. Berdasarkan amalannya, berdasarkan barakallahu fikum perbuatannya. Nanti manusia akan dikelompok-kelompokkan pada hari kiamat. Li'anna zawja yuradu bihi as-sinfu, dikarenakan zauj yang diinginkan dengan dengannya adalah jenis. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa kuntum azwajan thalatha, dan pada hari kiamat nanti kalian akan terbagi menjadi tiga kelompok. Dalam surat Al-Waqi'ah, ay asnafan thalatha, kalian akan terbagi menjadi tiga golongan. Iya, barakallahu fik. Wa qala Ta'ala, tayyib, wa akhiru min syaklihi azwaj, ay asnaf. Wa qala Ta'ala, uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum, dan kumpulkanlah semua orang-orang yang berbuat zalim dan yang satu jenis dengan mereka, ay asnafihim wa ashkalihim. Fa yaumul qiyamah, kata beliau, yudhammu kullu syaklin ila mithlihi, sehingga pada hari kiamat nanti setiap bentuk manusia akan dikelompokkan, ya, hingga enggak acak. Jadi semuanya itu sudah ditata, manusia-manusia yang pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ahlul khair ila ahlil khair, orang yang baik akan dikelompokkan dengan yang baik. Wa ahlu syar ila ahli syar, orang yang jelek akan dikelompokkan dengan orang yang jelek. Jelek di sini bukan fisiknya, ya, karena pada hari kiamat nanti semuanya berubah menjadi hakiki. Ya, orang yang jelek di dunia tapi baik, ya, jelek wajah di dunia, fisik di dunia tapi baik hatinya, di akhirat jadi baik semua, wajah dan hatinya menjadi baik. Barakallahu. Nah, kata beliau, wahadil umma yudhammu ba'duha ila ba'din, begitu juga umat ini akan dikelompokkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa tara kullu ummatin jasiyah, dan engkau akan melihat pada hari itu semua umat akan apa? Tertuduk. Iya. Barakallahu fikum, tersungkur atau sujud. Nah, kemudian kata beliau, la liwahdiha, nah, masing-masingnya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Setiap umat akan dipanggil sesuai dengan kitab suci mereka, pada hari itu kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Barakallahu fikum. Idzan wa idzan nufusu zuwijat, yakni syukilat wa dhumma ba'duha ila ba'din, tayyid kullu sinfin ila sinfihi. Ya, sehingga makna ketika jiwa-jiwa itu dikumpulkan, maknanya apa? Dikelompokkan. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu, barakallahu fikum.